Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله. Wasyukurullah taala pada malam yang berbahagia ini, di malam ke-8 atau ke-9 Zulhijjah, yang merupakan bulan haram dan bahkan merupakan bulan haji yang saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji, alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis ta'lim kita atau majlis ilmu yang terkumpul di dalamnya berbagai kebaikan, keutamaan, kemuliaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita dengan membacakan kitab Al-Aqidatul Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, maka terlebih dahulu saya ingin memberi faidah sebagaimana yang telah saya singgung tadi, bahwa kita sedang berada pada bulan Zulhijjah yang tepatnya menurut ru'ya pemerintah kita, kita sedang berada pada malam yang ke-9 dari Zulhijjah. Dan jika berdasarkan ru'ya negeri Saudi Arabia yang merupakan kiblat dari penunaian haji dan umrah, maka ru'ya mereka kita sedang berada pada malam yang ke-10 dari Zulhijjah. Walhasil barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf yang sering kita dengarkan terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang kita sekarang masih berada di dalamnya, baik itu berdasarkan ru'ya pemerintah kita atau berdasarkan ru'ya negeri yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min jihadin fi sabilillah. Bahwa beramal saleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad sekalipun. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana dengan jihad fi sabilillah, maka beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tetap lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Illa man kharaja binafsihi wa malihi walam yakhruj min dzalika bisyai'in, kecuali orang yang keluar dalam berjihad membawa harta dan jiwanya lalu dia tidak kembali, dia meninggal syahid di medan jihad, maka keutamaannya barakallahu fikum beramal soleh di hari-hari 10 pertama dari bulan Zulhijjah sama dengan keutamaannya berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali. Nah, ini menunjukkan pada kita barakallahu fikum bahwa sepantasnya bagi kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh beramal soleh di 10 hari pertama ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan 10 hari pertama ini dalam suratul Fajr. Allah bersumpah wal fajr wa layalin ashar, demi waktu subuh, waktu fajar, dan demi hari-hari yang 10 dan malam-malamnya, wa layalin ashar, dan malam-malam yang ke-10, maksudnya hari dan malamnya, siang dan malamnya dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam barakallahu fikum, sehingga tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut melainkan menunjukkan akan keagungan dan keutamaannya barakallahu fikum. Maka alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan kita di saat ini dengan bermajelis ta'lim akan semakin mendapatkan pahala yang besar dan melipat gandakan keutamaannya yang lebih afdol daripada jihad fisabilillah sekalipun. Barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan oleh para ulama di antara keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah karena di sana ada puasa Arafah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibuhu yukaffirus adz-dzunub as-sanata ba'dahu qablahu aw ba'dahu." Bahwa berpuasa di hari Arafah aku menghitungnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menggugurkan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun akan datang, menggugurkan dosa selama 2 tahun. Naam, ya, hadis tersebut dari Qatadah dalam riwayat Imam Muslim, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, yang menunjukkan pada kita bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah memiliki keutamaan dengan adanya puasa Arafah dan sekaligus hari Arafah. Ya, hari Arafah adalah hari wukufnya kaum muslimin jamaah haji di Arafah, yang dalam hadis Tariq ibn Shihab rahimahullahu ta'ala pernah beliau berkata bahwa pernah seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pernah datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, afwan, bukan kepada Nabi tapi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yahudi tersebut mengatakan, ada ayat yang turun dalam agama kalian yang seandainya ayat itu turun pada kami, maka lattakhadna dzalikal yaum 'idan, kami akan jadikan hari itu hari raya besar kami. Maka Umar berkata kepada lelaki tersebut, Al-Yahud, ayat apakah yang kau maksudkan? Lalu Yahudi menyebutkan, yaitu dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Ayat yang paling terakhir dari suratul Al-Maidah. Ya, setelah itu tidak ada lagi ayat Al-Quran yang turun dan Nabi SAW meninggal dunia setelah itu kurang lebih 81 malam. Setelah turunnya ayat tersebut, Al-Maidah ayat ketiga. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Wallahi la inni a'lamu, demi Allah benar-benar aku mengetahui, ya, di tempat mana ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di waktu kapan ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, yaitu di kata Umar bin Khattab, nazalat fi ashiyati Arafah fi yaumil Jum'ah. Ayat itu turun pada sore hari di Arafah pada hari Jumat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya sedang wukuf di Arafah yang dikenal dengan Hajjatul Wada'. Jadi ini menunjukkan keutamaan hari Arafah, yaitu turun ayat Al-Qur'an yang paling terakhir dari suratul Maidah ayat yang ketiga dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah dan turun di yaumul Jum'ah, di hari Jum'at dan di sore hari. Terkumpul di dalamnya tempat dan waktu yang mustajab, yang sangat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Arafah adalah tempat yang barokah, tempat yang dirahmati dan diberkahi Allah ta'ala. Dan hari Jum'at adalah hari yang paling afdal, dan juga ba'da salatil asr adalah waktu yang mustajab. Naam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian pula di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah terdapat, ya, hari raya Adha atau kurban. Naam. Ya, yang disebut dengan hari Al-Hajjul Akbar, ya, haji besar. Naam, yang jamaah para hujjaj melakukan tawaf al-ifadah, tawaf haji dan sa'i haji yang merupakan rukun daripada rukun-rukun haji. Walhasil barakallahu fikum, beramal dalam 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah sangat besar keutamaan dan pahalanya, bahkan lebih afdol daripada jihad fisabilillah sekalipun, kecuali orang yang tidak kembali dan meninggal di medan perang dengan jiwa dan hartanya, maka itu lebih afdol ataukah sama keutamaannya barakallahu fikum dengan beramal di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, dan hari ini alhamdulillah kaum muslimun di Saudi Arabia, di tanah haram, di Makkah sedang wukuf di Arafah. Ya, sampai saat ini masih sedang wukuf di Arafah karena ru'ya hilal pemerintah Arab Saudi 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Perbedaan waktu dengan kita 5 jam kalau di Kendari. Ya, kalau di Jakarta 4 jam. Barakallahu fikum. Sehingga jam 7 berarti di sana masih jam 2 siang. Nah, masih sedang wukuf di Arafah. Jadi alhamdulillah ini jarang, ya. Kejadian hari Arafah bertepatan di hari Jumat itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat Al-Maidah yang ketiga. Ya, maka para ulama menyebutkan ketika jatuh pada hari Jumat ini keutamaan yang berlipat ganda. Nah, luar biasa keutamaannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, mengabulkan doa, membebaskan kebanyakan dari api neraka itu di hari Arafah. Dari hamba-hamba yang calon-calon penduduk neraka dibebaskan oleh Allah Ta'ala di hari Arafah. Dan khairu du'ain yaumu Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini sebagai mukaddimah, sebagai faidah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan waktu yang tersisa masih dapat kita memanfaatkannya dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Nah, sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, beramal di dalamnya sekali lagi adalah sangat utama dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan soleh apa saja? Nah, solat, zakat, sedekah, ya, berpuasa, tilawatul Quran, zikir, dan seluruh jenis-jenis ibadah yang lainnya. Berkata jujur, berakhlak yang mulia, dan seterusnya dari berbagai amalan-amalan soleh. Maka pahalanya berlipat ganda. Barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa membandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, masing-masing punya keistimewaan yang masing-masing dimiliki, ya, dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terdapat di dalamnya Lailatul Qadar yang tidak ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, namun 10 hari pertama di bulan Zulhijjah terdapat Arafah, haji, yang tidak terdapat di bulan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, maka masing-masing memiliki keistimewaan. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan iman yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, bahwasanya al-iman adalah i'tiqad bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan. Definisi daripada iman adalah keyakinan di dalam kalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang terkait dengannya, dan juga kita telah menyebutkan rincian, ya, yang lebih detail dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini terkait dengan masalah iman tersebut. Dan kita katakan bahwasanya unsur al-iman berdasarkan definisi tersebut ada tiga, yaitu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya, itulah prinsip iman inda ahli sunnati wal jamaah, di sisi ahli sunnati wal jamaah. Ya, sehingga keliru yang mengatakan amalan soleh tidak masuk bagian dari iman. Ya, atau ucapan dengan lisan bukan bagian dari iman. Ya, yang mencukupkan mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dengan hati saja, ini keliru. Barakallahu fikum. Dan juga telah kita sebutkan bahwa sebagian ulama menyebutkan tentang iman itu adalah al-qaul wal amal. Ya, ucapan dan amalan. Tidak menyebutkan adanya keyakinan dalam hati. Ya, itu tidak bertentangan karena kita telah menjelaskan, ya, rincian tersebut bahwa ucapan itu ada dua dan amalan itu ada dua. Ucapan itu ada dua, adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Ya, dan amalan itu ada dua, amalan dengan anggota badan dan amalan dengan hati. Kemudian Yang dimaksud dengan ucapan, dengan ucapan hati, kalau ucapan lisan kita sudah paham semua. Adapun ucapan hati yang dimaksud dengannya adalah al-i'tiqad wa tasdiq, keyakinan dan pembenaran. Ya, sebagian menyebutkan wal ma'rifah, al-ma'rifatu wal isbat. Ya, pembenaran, keyakinan dan pengenalan. Ya. Itu yang dimaksud dengan qaulul qalbi, ucapan, ucapannya hati. Jadi, harus ada pembenaran dan pengenalan, ya, dengan hati terhadap kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, kita harus ada tasdik, pembenaran, ya, dan pengenalan, ma'rifat. Nah, barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan qaulul qalb, ucapannya hati. Adapun yang dimaksud dengan amalan hati, kalau amalan anggota badan sudah kita faham pula, ya. Adapun yang dimaksud amalan hati, maka banyak bentuknya, ya, seperti rasa cinta, ketundukan, pengagungan, rasa harap, ya, tawakal dan seterusnya, ya, yang merupakan amalan-amalan hati yang tidak nampak. Walhasil, ikhwani fiddin azzakumullah, kita dapat menyimpulkan sebagaimana disimpulkan oleh para ulama kita bahwa al-iman itu memiliki usul, asas, ya. Iman memiliki asas, atau kita katakan asas-asasnya iman, usul-usulnya iman. Ya, berdasarkan definisi, maka kita mengatakan asasnya iman itu ada tiga. Ya, asasnya iman ada tiga. Yang pertama, ucapan dengan lisan. Ya, ucapan dengan lisan. Artinya, ketika orang kafir mau masuk Islam, dia harus mengucapkan dengan lisannya syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jika tidak, berarti dia belum masuk dalam keimanan. Ya. Dia belum memenuhi asas keimanan. Yaitu apa? An-nutku bil lisan. Ya, mengucapkan, melafadzkan dengan lisan. Nah, itu yang pertama, dan sudah kita sebutkan dalil-dalil terkait dengan ucapan dengan lisan, bahwa itu bagian dari iman, ya, dan yang merupakan usul iman yang dimaksud di sini adalah mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, melafadzkan dua kalimat syahadah bagi orang-orang kafir yang mau masuk Islam. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah qaulul qalbi, ya, ucapannya hati. Ini asas iman yang kedua, ucapannya hati, ya. Yang dimaksud dengan ucapan hati sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, al-i'tiqad wa tasdiq, yaitu pembenaran dan pengenalan, ya, membenarkan, tidak mendustakan, ya, mengenal, yakni berilmu, upaya untuk berilmu dengannya, yakni kalimat syahadatain, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, maka kita yakini dan benarkan di dalam kalbu kita. Ya. Dan yang ketiga dari usul al-iman yaitu amalul qalbi. Ya. Amalannya hati. Ya. Dari rasa cinta, ketundukan, ya, maka itu merupakan amalannya hati yang termasuk dalam asas atau usul iman. Ya, barang siapa yang lawannya cinta, benci, ya, barang siapa yang tidak mencintai atau membenci, ya, syahadatan, membenci Islam, ya, maka dia bukan orang yang beriman. Ya, barakallahu fikum. Maka di antara asas iman itu harus ada qaulul qalbi. Apa? Qaulul qalbi dan amalul qalb. Ucapannya hati dan amalannya hati. Barakallahu fikum. Ya, dan ditambahkan terkait dengan amalannya anggota badan, ya, ini khusus dalam menegakkan as-salah, ya, barakallahu fikum. Dalam perkara sholat, wajib seorang muslim atau mukmin, muslimah mukminah, dia harus menegakkannya dengan anggota badannya. Ya, barang siapa yang sholat dengan hatinya saja, maka dia bukan muslim, tidak sah keislaman dan keimanannya. Kenapa? Karena dia belum memenuhi asas atau usul-usul iman, yaitu beramal dengan anggota badan, dalam hal ini menegakkan sholat, ruku, sujud, berdiri, duduk, ya, sampai dari takbiratul ihram sampai salam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, walaupun dalam permasalahan menegakkan sholat ini terjadi khilaf di kalangan ulama, ya, akan tetapi yang rajih bahwasanya yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, walaupun dia meyakini wajibnya sholat, walaupun dia beriman dengan pensyariatan sholat, tapi dia tidak mau menegakkannya dengan anggota badannya, maka pendapat ulama yang kuat dari jumhur ulama, mayoritas ulama, dia bukan muslim, dia bukan mukmin. Ya, sehingga perkara sholat ini wajib ditegakkan. Bahkan dia merupakan rukun Islam yang kedua, ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yakulu la ilaha illallah. Ya, dalam riwayat, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yukimus sholah. Naam. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan atau mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian menegakkan sholat. Naam, dalam ayat Al-Qur'an, ya, fa in aqamus shalah fa khallu sabilahum. Kalau mereka mau menegakkan sholat, maka biarkan, jangan perangi. Ya, artinya kalau tidak mau menegakkan sholat, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diperangi. Ya, karena dia bukan muslim atau mu'min. Itu di dalam Al-Quran. Walhasil, barakallahu fikum, ya, ini merupakan usul iman. Dari tiga yang kita sebutkan, bisa ditambahkan yang keempat, sebagian ulama menambahkannya, yaitu menegakkan sholat dengan anggota badannya. Nah, itu asas-asas keimanan. Kemudian, ikhwani fiddin azzakumullah, terkait dengan iman ini, para ulama menyebutkan kaum muslimun, ya, bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, ya. Dari sini menunjukkan bahwa kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat itu bertingkat-tingkat keimanannya, ya. Bertingkat-tingkat apa? Keimanannya. Karena iman bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan dosa maksiat. Berarti jelas iman itu bertingkat-tingkat, dinisbahkan kepada pemiliknya, ya, kepada orangnya. Maka di dalam Al-Quran, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala membagi tingkatan keimanan disandarkan pada pelakunya, orang-orang yang beriman, itu ada tiga tingkatan. Ya, ada tiga tingkatan. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di dalam surah Fatir dan juga dalam surah Al-Waqiah. Ya. Dalam surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan iman, yaitu dhalibun li nafsi muqtasidun sabiqun bil khairat biiznillah. Ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah dari orang-orang yang beriman itu ada tiga tingkatannya. Ada yang dhalimun li nafsi, mendzalimi dirinya, ada yang muqtasid, pertengahan, ada yang sabiqun bil khairat, ya, terdepan dalam kebaikan, berlumba-lumba dalam kebaikan. Ya, yang tertinggi adalah yang terdepan dalam kebaikan. Yang pertengahan yaitu yang mencukupkan menegakkan yang wajib-wajib dan menjauhi yang haram-haram. Dan yang ketiga yang terendah, mendzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Ya, ini tingkatan yang terendah dari orang-orang yang beriman. Ya, maka tingkatan yang tertinggi sabiqun bil khairat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam suratul Waqi'ah, ya, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, bahwa di hari kiamat orang-orang yang beriman itu ada tiga tingkatan. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, dan ada sabiqun al-muqarrabun, yang terdepan dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan yang tertinggi. Ya. Nah, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lainnya, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, ya, juga pemilik tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Tafsir Karimur Rahmannya, ya, beliau menjelaskan bahwa iman yang tertinggi adalah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan, bukan saja yang dia tegakkan yang wajib-wajib, tapi dia berlumba-lumba dalam yang sunnah-sunnah sekalipun, ya, dan bukan saja dia meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh pun dia tinggalkan. Ya, ini tingkatan mukmin yang tertinggi keimanannya. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dan dalam surah Al-Waqi'ah ini Allah sebutkan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya, banyak golongan ini dari orang-orang terdahulu. Ya, para nabi, para sahabat-sahabat nabi. Ya, ini pada tingkatan yang pertama, iman yang tertinggi. Tetapi thullatum minal awan wa qalilum minal akhirin, sedikit dari orang-orang yang terakhir. Ya. Sedikit dari orang-orang yang terakhir. Maksudnya di zaman terakhir, setelah para, ya, zaman, kalau kita sandarkan kepada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang utama itu tiga zaman. Zamannya Nabi bersama para sahabat, kemudian zamannya siapa? Tabi'in, kemudian zamannya tabi'i tabi'in. Ya. Nah, maka banyak dari orang-orang terdahulu, para nabi, para sahabatnya. Ya, kalau kita masukkan para tabi'in, karena mereka adalah manusia terbaik dan juga tabi'i tabi'in, mudah-mudahan diharapkan demikian. Ya. Banyak dari mereka golongan iman yang pertama ini, namun sedikit dari orang-orang setelah mereka. Ya. Wa qalilum minal akhirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini adalah golongan yang berlumba-lumba dalam segala kebaikan, menegakkan segala yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan segala yang haram dan yang makruh sekalian. Dia kritis ya dalam beramal. Nah, dia benar-benar dalam amalannya bersungguh-sungguh dengan segala kesungguhan, membenarkannya di atas Al-Quran dan Sunnah dan amalan para sahabat, ya, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam meninggalkan yang haram atau yang makruh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian golongan yang pertengahan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu golongan yang mencukupkan menegakkan yang wajib, ya, walaupun dia meninggalkan yang sunnah, dia tetapi yang wajib dia jaga dan dia menjauhi yang haram, ya, walaupun dia melakukan yang makruh. Makruh yakni tidak berdosa namun ditinggalkan berpahala, ya, makruh tanzih. Nah, barakallahu fikum. Ini golongan yang kedua, atau disebut juga dengan ashabul yamin di dalam Al-Quran, ya, ashabul yamin, atau disebut juga dengan al-abrar, innal abrar lafi illiyin. Nah, ini golongan pertengahan yang komitmen dalam yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram, walaupun ya mereka meninggalkan yang sunnah dan melakukan yang makruh, ya. Nah, saya tambahkan pada golongan yang pertama tadi, bukan berarti mereka tidak melakukan dosa, ya, karena dia manusia. Nah, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, bukan dosa yang disengaja, dan ketika mereka jatuh, mereka langsung meninggalkan dosa itu dan menyusulinya dengan taubat. Nah, ini golongan yang pertama, ya. Nah, golongan yang kedua, apa yang telah kita sebutkan tadi, ashabul yamin, ya, bukan berarti pula maknanya di sini mereka terus menerus meninggalkan yang sunnah, ya, dan melakukan yang makruh, ya, namun dalam hal yang wajib mereka komitmen, sekalipun dalam menegakkan yang sunnah tidak sama dengan golongan yang pertama, ya, juga dalam meninggalkan yang makruh tidak sama dengan golongan yang pertama. Nah, adapun golongan dolimun li nafsi, ya, kelompok yang mendolimi dirinya, tingkatan keimanan yang terendah dari orang-orang yang beriman, yang mendolimi dirinya dengan perbuatan dosa, ya, kadang meninggalkan yang wajib, ya, kadang melakukan yang haram, ya, dengan sengaja, lalu setelah itu dia bertobat, kembali lagi, dia bertobat, kemudian dia melakukan lagi dosa tersebut, ya, sehingga dia masuk dalam golongan dolimun li nafsih, mendolimi dirinya dengan dosa, ya, maka ini tingkatan iman yang terendah, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Si'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau. Kata beliau, amma adh-dhalimu li nafsihi fahuwa al-mu'min alladhi khalata 'amalan salihan wa akhara sayya wa taraka min wajibatil iman ma la yazulu ma'ahu al-iman bil kulliyah wa hadzal qismu yanqasimu ila qismain. Kata Imam As-Si'di rahimahullah, adapun golongan yang mendzalimi dirinya, golongan tingkatan mukmin yang terendah imannya, adalah yang mencampuradukkan amalan soleh dengan amalan toleh, ya, amalan yang buruk. Dan ini terdapat dalam surah At-Taubah, ya, i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayya, ya, asallahu an yatuba alaihim. Naam, jadi ada orang-orang yang mengakui dosa-dosanya, dia mencampuradukkan amalan solehnya dengan amalan jelek, amalan dosa, semoga Allah Ta'ala, ya, memberi ampun kepada golongan ini. Nah, maka kata Imam Ibnu Sa'di, golongan yang mendolimi dirinya ini adalah yang mencampuradukkan amalan soleh dengan yang lain, dan dia meninggalkan, ya, kewajiban-kewajiban iman, ya, maksudnya hal-hal yang wajib, hukum-hukumnya wajib dia tinggalkan, ya, tetapi tidak sampai menggugurkan keimanannya. Tidak sampai apa? Gugur keimanannya. Maka golongan ini terbagi menjadi dua jenis. Ya. Golongan yang terendah imannya ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu golongan yang dia datang pada hari kiamat dosa-dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Jadi dia pelaku dosa. Dia datang hari kiamat, ternyata dosa-dosanya dihapus oleh Allah, digugurkan. Baik dengan doanya, atau dengan melalui syafaat, ya, atau siksaan yang dia dapatkan di alam barzakh, ya, di alam kuburnya. Biqadri dzunubihi, dengan kadar dosa-dosanya. Ya, setelah itu Allah hapus, gugur dosanya, di hari kiamat, dia masuk ke dalam surga setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua, ya, orang yang datang pada hari kiamat dengan dosa-dosanya ditimbang antara kebaikannya dan dosanya. Ya. Maka ketika ditimbang ada tiga jenis. Bisa jadi amalan baiknya lebih berat daripada dosanya. Bisa jadi amalan jeleknya, dosanya lebih berat daripada amalan baiknya. Bisa jadi seimbang. Sama antara amalan kebaikan dan kejelekannya. Seimbang. Nah, barakallahu fikum. Yang seimbang itu, dalam suratul A'raf, mereka disebut dengan Al-A'raf. Golongan Al-A'raf. A'raf itu tempat yang tinggi. Ya. Kemudian, mereka ketika menoleh ke salah satu arah, dia lihat penduduk surga, maka dia berdoa, ya Allah, gabungkanlah aku ke dalam penduduk surga tersebut. Ketika dia menoleh ke arah yang lainnya, dia melihat penduduk neraka disiksa, dan dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari penduduk neraka tersebut. Terus menerus kondisi seperti itu, sehingga antara cemas dan harap, ya, cemas dan harap. Ketika dia melihat penduduk surga, dia harap semoga dia menjadi penduduk surga. Ketika dia melongo ke penduduk neraka, dia cemas, jangan-jangan dia masuk menjadi penduduk neraka. Ini kondisi orang yang seimbang amalan kebaikannya dan keburukannya di hari kiamat nanti, ditempatkan oleh Allah Ta'ala di Al-A'raf, ya, di dalam suratul A'raf. Barakallahu fikum. Kemudian yang amalan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, maka ini masuk surga tentunya, ya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan kebaikannya masih lebih berat, dia masuk surga. Nah, adapun yang kejelekannya lebih berat, ya, daripada kebaikannya, maka tentunya dia melalui proses neraka, ya, melalui proses neraka. Barakallahu fikum. Sesuai dengan tingkat dosanya, ya, sesuai dengan tingkat dosa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk, ya, golongan tingkatan mukmin yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Namun itu bukan hal yang ringan, barakallahu fikum, karena Allah Ta'ala menyatakan qalilum minal akhirin, sedikit dari orang-orang yang terakhir. Dan jika tidak, semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan keimanan yang kedua, yaitu yang pertengahan, muqtashid. Mereka ini adalah termasuk wali-wali Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, namun tingkatannya lebih rendah dari yang pertama. Dan jika terpaksa, nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita digolongkan pada golongan mukmin yang rendah keimanannya, yang terendah, maka semoga kita masuk dalam golongan yang pertama, yaitu yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan kejelekannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.